Satu jam saja berjumpa denganmu, satu jam saja kurumanjakanmu, satu jam saja berkita dirayu, satu jam saja bercinta denganmu. Aku dibuainya, aku dipeluknya, aku dibuainya, aku diciumnya, aku dipeluknya, aku dimasanya, satu jam saja. Oh mesranya, aku sayang saat kamu melukiku. Aku sayang dadaku gemeteran saat kamu acukan diriku. Satu jam saja berjumpa denganmu, satu jam saja menjagamu, satu jam saja berjumpa rayu, satu jam saja bercinta denganmu. Aku dipeluknya, aku dibuainya, aku dipeluknya, aku diciumnya, aku dibuainya, aku dipeluknya, satu jam saja. Oh mesranya. Aku dimasanya,